حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب الله ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله أيها الناس بارك الله فيكم. خلف الدين رحمنا ورحمكم الله. فكمال النور مني الله سبحانه وتعالى memberikan kepada kita sebuah nikmat, nikmat yang barakallahu fikum, nikmat yang sangat besar yang barakallahu fikum mungkin tidak diberikan kepada yang lain, terlebih barakallahu fikum bulan-bulan ini adalah musim penghujan. Yang kebanyakan manusia barakallahu fikum mereka berada di rumah-rumah mereka. Kemudian Allah SWT masih memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa menempuh perjalanan ini, bisa menghadiri majlis di antara majlis-majlis ilmu yang dibaca dalamnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman Salaful Ummah. Ini merupakan kenikmatan yang besar. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadikan kita semua menjadi orang-orang barakallahu fikum yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipahamkan agama ini. Dan kemudian menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa Allah berikan kemudahan jalan-jalan kita menuju surga. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada waktu yang lalu kita membaca bab dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau menulis bab tentang haramnya riba. Peringatan keras tentang haramnya riba. Dan telah kita baca ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang peringatan serta ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mereka makan hasil dari riba. Dan telah kita jelaskan ayat tersebut sedikit dari ayat yang kita jelaskan kemarin. Kemudian kita lanjutkan pada keterangan yang berikutnya. Ya Allah Azza wa Jal, فَمَنْ جَاءُ مَعِدَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ. Kemudian فَمَنْ جَاءُ مَعِدَةٌ مِنْ رَبِّهِ, kemudian ketika datang peringatan, ketika datang nasihat dari Rabbnya tentang haramnya riba, فَانْتَهَى, kemudian dia meninggalkan, dia tinggalkan semua dari perkara-perkara riba tersebut. Kalau masalah kalau amruhu Allah, kemudian salah masalah, sebutkan para ulama ini menunjukkan salahnya salah. Allah mengampuni apa yang telah dia perbuat sebelum dia mendapatkan peringatan, sebelum dia mendapatkan nasihat tentang haramnya riba tersebut. Wa amruhu ila Allah, dan apa yang dia lakukan yang dulu dari perkara-perkara riba itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jika Allah menghendaki dengan apa yang telah dia lakukan dari perbuatan riba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab, atau sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Jazaan tabayyana lahul hukm, setelah dijelaskan kepada mereka, dijelaskan tentang hukum dari perkara riba tersebut. Wa man ada, kemudian barang siapa yang mereka kembali setelah datang peringatan, setelah datang penjelasan, setelah datang kepada dia peringatan dan penjelasan secara nasihat. Wa man ada fa'ula'ika ashabun nari fiha khalidun, maka dia tetap kembali kepada riba, kembali memakan hasil dari riba tersebut. Fa'ula'ika ashabun nari fiha khalidun, maka mereka adalah penduduk dari neraka dan mereka kekal dalamnya. Hadhihi uqubatun fil akhirah, ini uqubah, ini akibat yang akan diterima bagi seorang yang mereka barakallahu fikum tetap dalam pekerjaan mereka atau dalam usaha mereka, riba mereka, atau mereka tetap memakan dari hasil riba. Maka uqubah, akibat yang akan diterima nanti di yaumul akhirah, yaumul qiyamah, yakni fa'ula'ika ashabun nari fiha khalidun, mereka akan ditempatkan dalam neraka. Sendiri ini merupakan peringatan, ancaman yang keras dari Allah SWT kepada perkara tersebut. Ini menunjukkan begitu penting, begitu haramnya perkara ini. Amma uqubatu fikrnya yang fa'ula'i riba, sedangkan hukum akibat dari perbuatan riba yang mereka lakukan di dunia, yang aku mau riba, yakni mereka akan tidak, yakni mendapatkan barokah dari hasil riba mereka. Yang aku mau riba, mereka mungkin mempunyai uang yang banyak, tetapi tidak mendapatkan barokah dari uang yang mereka miliki, dari harta benda yang mereka miliki. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari barokah yang mereka miliki. Ya talafahu yakin talafu kenawaan. Ya talafahu, yakni halak, kebinasaan, celakaan. Hukuman akibat yang di dunia yang mereka terima, yang satu riba, itu nawan dia. Talafu khisi, yakni talafu khisi, yakni akibat uqubah yang khisi ya. Ka'anna yasallata ala malihi, akan tertimpa, menimpa dari harta-harta mereka. Afatun tantinuhu inna an yumrat, wa yantakila daya, wa mu'alatin aw yumrat ahlu aw nisar, yusrik aw yataharah. Mereka punya harta yang banyak, mendapatkan harta yang begitu mudah banyak, tetapi pengeluaran mereka, pengeluaran dari hasil riba tersebut yang mereka dapatkan itu juga begitu cepat, dapatnya cepat, dapatnya banyak, tapi keluarnya juga seperti air mengalir. Entah itu untuk pengobatan dia, dia tertimpa berbagai macam penyakit, diperlukan obat sampai harus berangkat ke tidak ada di Indonesia atau di negaranya, harus mengharuskan dia berangkat ke luar negeri atau ke tempat yang lain. Sehingga harta yang dia miliki keluar begitu cepat, seperti air mengalir keluar. Dia dapatkan cepat tapi dia tidak mendapatkan barokah. Tidak bisa dia menikmati apa yang dia miliki. Bahkan pengeluarannya lebih banyak. Atau keluarganya ditimpa musibah dan lain sebagainya. Dia harus membiayai dan ini dan itu. Atau kecopetan, kecurian, atau terbakar. Banyak yang menyebabkan yang fakulah riba. Harta yang mereka miliki tidak berbarokah. Hadi al-tubatu dunia ini akibat yang akan diterima di dunia. Yang fakulah riba al-tubatu khusyiyah ini akibat yang khusyiyah. Yang bisa menjadi kenyataan. Dia mungkin mempunyai uang yang banyak dan yang terlibat. Akan tetapi begitu juga dia merasa dia mempunyai uang banyak. Tetapi kenapa pengeluaran juga bahkan melebihi apa yang dia dapat. Untuk obat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit, berbagai macam penyakit. Perbaikan rumahnya. Di tengah jalan, hasil selesai ambil loan dari bank, ternyata diikuti perampok, atau penjahat, diambil hartanya. Begitu banyak akibat yang akan mereka ayam palsu riba, tidak akan mendapatkan barokah dari hasil riba itu. Al-Muhibun Manair, atau dihapus atau ditiadakan secara manawi. Awamalah indah yang yakin semak hiasan. Dia punya harta tetapi seperti dalam gelas, tata. Lagi naik satu ilah yang tata lagi. Dia seperti punya uang harta benda tapi seperti hiasan dalam tata. Dia melebihi orang yang fakir, melebihi orang yang miskin. Jadi seperti hewan hiasan di dalam tata. Dia hanya bisa melihat, tidak bisa memanfaatkan dia. Tidak bisa dia mengambil manfaat dari harta tersebut. Seperti hanya dia akan dijalankan. Hai kalian, hai da'in da'umal. Apakah kemudian kita katakan ini dia punya harta? Dia punya harta saja, kalau dia punya harta saja, dia punya harta akan tetapi di dalam gelas kaca atau di dalam peti kaca yang dia hanya bisa melihat. Adakah ada aswa'un halal minal fakir ini melebihi orang fakir? Jadi, melebihi orang fakir. Orang fakir mungkin dia bisa beli ini dan beli itu. Barokah dari uangnya, dia bisa bersedekah. Dia bisa pengen makan bakso, pengen makan bakso. Tetapi orang kaya yang harus ibadah itu. Pengen makan bakso, dokter melarang ini mengandung lemak dan sebagainya. Ingin makan ini, ingin makan itu, bahkan membutuhkan biaya, membutuhkan obat yang obatnya luar biasa mahalnya. Atau tadi makna itu, seperti dalam gelas kaca, atau dalam kaca, terbenjara yang kaca, dia hanya bisa melangkan ini yang saya, apakah ini yang punya harta, dia tidak bisa mengambil, dia tidak bisa memanfaatkan harta yang dia miliki. Karena malah indah di akyah, karena hartanya tadi di dalam kaca tadi, dia tidak bisa mendapatkan apa. Amaliyah yang rentah tahu dia, apakah kemudian dia bisa memanfaatkan uang yang tersimpan di kaca tadi, dia hanya bisa memandang. Ataupun dari secara fisik, dia boleh harta banyak. Tapi dia ingin bersedekah tidak bisa. Bahkan keluarannya banyak sekali. Ada yang dia harus keluarkan. Untuk obat ini, untuk obat itu, dan sebagainya. Ataupun kalau dia punya mobil, ada mobil yang harus berbagi. Atau sebagainya. Maka harta yang dia miliki tidak berdorong. Tapi yang fakir, orang fakir yang dia dapatkan harta dengan halal. dia mungkin bisa menikmati harta yang dia miliki, bisa mungkin makan enak, dia bisa berpetraku, badannya sehat, dan sebagainya. Wala usammihi muhiqan khisiyan ammanawiyan, muhiqan maknawiyan ini, yakni ditiadakan atau dihapus dari barokah harta yang mereka miliki tadi. Yang aku meruja anak Allah an yarjubana wa iyakum ma'ibadun Allah tuhli kulubuna wa tasluku akhlaluna. Semoga Allah SWT kita meminta kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang baik, dan memberikan kita hidayah taufik yang akan menghidupkan hati-hati kita dan memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Wa qala ya rabbi sadaqat ini ulquman ukufah yang diterima seorang yang ibadah melakukan perkara ibadah, makan dari hasil ibadah, baik hukuman di dunia mereka fa'ulaika, yakni hukuman di akhirat fa'ulaika ashabun nari, dia khalidun atau yang satun lorida, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia mungkin tadi mempunyai harta yang banyak, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari harta ini, menikmati saja tidak bisa. Dia punya harta banyak, tapi ingin menikmati harta yang dia tidak bisa. Sedangkan sedekah, wa qala Allah ta'ala wa yuribis sedekah, sedangkan perkara sedekah yuribiha, yani Allah subhanahu wa ta'ala wa yuribis sedekah, jadi menggandakan, memperbanyak dari sodakoh. Ketika kita bersodakoh, maka Allah SWT akan melipat gandakan pahala dari sodakoh tadi. Yuridhiha ay walajidhiha, yani ditambah dan ditambah terus. Fa'in wa'ukob sadaqa alin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anna ta'ala, karena telah kabur, telah tetap, telah datang dari Rasulullah SAW hadis yang menerangkan tentang perkara ini, yakni tentang sedekah. Orang-orang yang bersedekah, mereka merasa hartanya, dia mungkin sudah bersedekah begitu banyak, tapi hartanya dia merasa tidak pernah berkurang, bahkan bertambah dan terus bertambah. Dan setelah itu dia mendapatkan keutamaan nanti dia memiliki amal. Anakolan man tasod gato, apa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man tasod gato bi'adlin tamratin min yonatayu. Yani barang siapa yang mereka bersodato separuh dari tamrat yang baik, ini separuh. Walau jalil atayu, dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala menerima kecuali yang baik. Walaupun yang disodatokan itu separuh dari tamrat, sedikit dari harta mereka, tapi dari perkara yang baik. Fa'inna Allah ta'ala ya'budwa biyanuhi wa'ilam biya tamayyad biyakadukum fa'ilahu ya'ni tarsaw sayir. Maka Allah SWT akan menerima dengan tangan kanan Allah SWT dan ya'ni biya akan melipat gandakan, menambah kama ya'ni biyakadukum fa'ilahu, seperti orang yang kita berternak atau mengembang biakan parsel sawir, ini kita berternak atau berternak sapi atau berternak kuda atau yang lainnya yang kecil, kemudian terus akan berkembang menjadi besar harta kami memiliki saja sampai seperti mungkin pertama kita punya sedikit dari kambing atau binatang ternak, kemudian juga biak kita terus bertambah kan, sampai seperti jagal, yakni sampai mungkin memenuhi gunung, mungkin tandang yang kita miliki tidak cukup, seperti itu akan terus bertambah ketika kita bersodako. Wa qala ta'ala mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Permisalan orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, permisalan orang-orang yang mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersodako di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat dari anda keadaan sanadia, seperti kamu menanam sebiji, satu biji, kemudian dari satu biji itu tumbuh bercabang menjadi 7 cabang. Itu sembilan puluh satu harta. Setiap cabang itu tumbuh lagi 109 cabang-cabang lagi. Wallahu da'am, wallahu da'afu lima yasha'allah, wallahu da'afu lima yasha'. Maka Allah SWT akan menambah dan menambah. Jadi memberikan anugerah kepada mereka-mereka yang dikehendaki. Ini mereka yang bersedekah. Sebaliknya yang dijaga, bahkan ilmu-ilmu di harta yang mereka miliki tadi, mereka tidak bisa. Tetapi orang yang mereka mencari perkara, mencari dari perkara-perkara yang baik, pekerjaan yang halal, makan dari perkara yang halal, kemudian dia bisa jatuh. Walaupun sedikit, dipermisalkan oleh Allah SWT, seperti kamu menanam satu biji, kemudian ditumbuh dan bercabang-cabang sampai sangat banyak sekali. Allah SWT terus menambah dan menambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika manusia, seorang hamba yang baik, dia bersodakoh dari dia dapatkan dari yang baik pula, dari hartanya tadi, maka Allah SWT akan melipat gandakan, akan melipat gandakan dari apa yang dia sodakohkan tadi. Baik itu pahalanya, baik itu mungkin Allah SWT akan berikan rezeki yang dirilisat-lisat lagi. Yang jadi barokah, dan Allah SWT akan menunjukkan barokah dari apa yang dia miliki. Bila dia tidak menarik dari harta yang, sisa harta yang mereka miliki. Mungkin Allah SWT akan melipat gandakan. Mungkin Allah SWT akan berikan rezeki yang melimpah dari apa yang sudah dia miliki. Ini, karena sahal Nabi SAW seperti yang datang dari Rasulullah SAW. Mana kasat sadaqatan min mali, maka kata Rasulullah SAW tidak akan berkurang sedikit pun harta yang disedekahkan. Ini menunjukkan ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan melipat gandakan apa yang kita miliki. Akan kita akan mendapatkan pahala di Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang fakir miskin, karena kita tahu para sahabat, mereka orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan. Mereka orang-orang yang paling bersemangat dalam kebaikan, apapun yang mereka miliki. Mereka berusaha untuk semuanya dalam rangka mendapatkan ridha dari Allah SWT, baik itu harta. Ketika orang-orang fakir, ketika orang-orang kaya diberi kelebihan oleh Allah SWT, mereka bersedekah. Bahkan orang-orang kafir mengatakan, ya Rasulullah, ya dalu jujur ibu lujur. Orang-orang kaya telah mendahului kami, kata orang-orang kafir. Orang-orang miskin dari kalangan para sahabat. Orang-orang kaya telah mendahului kami dalam kebaikan. Mereka lebih kami dalam melakukan kebaikan. Ya sungguh nama langsung, mereka berpuasa seperti puasanya kita. Mereka bisa berbuat dengan harta yang sedangkan kita tidak. Ini para sahabat mereka. Kita tahu para sahabat. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. dengan jalan apapun yang terbaik, mereka adalah orang-orang yang patut kita contoh dalam segala hal. Maka tidak akan berkurang sedikit pun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harta yang kita sedekahkan bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna ma zakara Allahu sadaqat bi jalibir rida li anna rida dalam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan ayat, digandengkan ayat tentang keutamaan sedekah dengan rida, karena rida itu adalah kedzaliman. Sedangkan sedekah adalah keutamaan sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Zulman wa'akhdil lirumal kribatu, zalim, mengambil harta dengan cara yang jahat. Wa sedekah ihsan wa khair, sedangkan sedekah itu perkara yang ihsan, perkara yang baik, perkara yang mendatangkan kebaikan. Faqala hadha fi hadha li'ajli an yatabayyana lil-insan farq baina muhsinain wa baina zalimain. Akal itu riba. Maka Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ayat riba dan ayat sedekah ini agar menjadi berbeda, agar manusia bisa membedakan antara riba dan antara kebaikan dan kedzaliman, antara sedekah dan riba. Keutamaan sedekah dan riba, akibat yang akan diterima dari riba. Thumma qala Allah ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayatnya. Melanjutkan firman-Nya innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Yani orang-orang yang beriman, yang mereka beramal saleh, wa aqamus shalah, yang mereka menegakkan salat, mengerjakan salat, wa atuz zakah, yang ajrun 'inda rabbihim. Maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa la yakhafuna 'inda rabbihim, dan mereka tidak akan merasa ketakutan ketika mereka bersedekah. Mereka tidak akan merasa ketakutan, harta yang disedekahkan itu akan habis, harta yang dia miliki itu akan habis. Mereka tidak merasa takut ketika mereka bersedekah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan merasa takut sedikit pun kalau harta, walaupun dia sudah mengeluarkan semua, hanya menyisakan sedikit, mereka tidak merasa takut akan miskin. Mereka yakin janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam firman-Nya tadi, yaitu bersedekah. Ketika kita bersedekah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin janji Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu bersedekah. Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan harta kita. Tidak akan merasa takut kita. Wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan tidak akan merasa sedih. Ini harta al iman wal amal saleh. Maka ini perintah, anjuran untuk kita, keimanan kita, meningkatkan keimanan kita dan beramal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ayat sedekah dan riba tadi agar menjadi pembeda antara perkara yang sesat, perkara yang jahil, dan perkara yang ihsan yang baik. Inna qala jalla jalla alladziina aamanu taqullaha wa ja'alu ma jazaa'a min riba. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alu ma jazaa'a min riba. Tinggalkan Allah Subhanahu wa taala dari sisa riba yang kalian lakukan. Untung tidak minum jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan dari perkara-perkara riba, sisa riba yang kalian lakukan jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ittaqullah fa'amru bittaqullah thumma qala yadhari ma badiya min riba. Allah SWT memerintahkan untuk kita bertakwa. Kemudian Allah SWT memerintahkan kita hidup dari riba yang mana riba, tinggalkan dari sisa riba yang kalian lakukan. Ya Nabi, ya Nabi, ini tinggalkan, jangan kalian mengambil lagi. Ini sudah terlanjur, sudah kita lanjutkan aja. Kan kurang 3 bulan lagi dia bayar. Apa yang semisal, kurang 2 hari lagi dia bayar, kurang 1 menit dia bayar. Kekurangannya kurang 1 menit dia bayar, tapi hasil riba tadi. Anaknya, anak berriba tadi. Sedikit pun, ketika kita mendengar ayat-ayat semuanya parah ini, segera kita tinggalkan semua dari hasil riba yang kita lakukan. Kita-kita mengaku menjadi orang-orang beriman. Wajarin bagi Allah riba syara taksisan ba'da ta'min fa'illam tafa'li ya'ni wad wadadu ma'bagi Allah riba. Yang ini sudah tinggalkan. Tinggalkan, jangan kalian ambil sedikit. Jika kalian tetap melakukannya setelah kita diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan dari riba. Setelah kita berseru untuk meninggalkan riba dan bertakwa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita tetap terus jalan, nanti ada saya tobatnya. Tak kumpulkan uang dulu yang banyak berbanyak setelah itu baru tobat. Kita tidak tahu apakah hari itu kita bisa bertahan ataukah tidak. Maka jika kita tetap melakukannya, fa'adzani bi fardhi minallah ya Rasul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan, mengumumkan perang bagi kalian. Fa'adzani bi fardhi minallah ya Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan gemerang perang kepada kalian. Tidak macam-macam lagi. Kalau kalian diperingatkan, tidak mau, dinasihati untuk bertobat, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fantahu masalah, bahkan apa yang kita lakukan yang dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, tetapi kita tetap terus. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ta'janu biharbin minallah wa rasul. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan keperangan kepada kalian. Wa fikira fa'zanu bi kharbin min Allahi wa Rasul. Dan dalam perang yang lain, fa'zanu bi kharbin min Allahi wa Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan wa makna a'lamu harb ala Allah wa Rasul. Maka kamu sudah mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu menabur menjelang perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala berperang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'allahu al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, memberikan keselamatan kepada kita semua. Wa in tibtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamu. Dan jika kalian adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, maka apa yang kalian ambil adalah kalakum ra'isu amwalikum. Sudah yang kalian ambil adalah, yang kalian lakukan adalah kalian mengambil dari ra'isu amwalikum tadi. Apa yang kalian hidangkan tadi. Sudah yang itu saja yang kalian ambil. La tazlimuna wa la tuzlamu. Jangan kalian mendolimi orang yang meminjam kepada kamu, atau orang yang meminjam mendolimi orang yang memberikan pinjaman. Itu yang telah kita ambil. Ra'isu amwalikum. Harta yang kita pinjamkan tadi, yang lainnya sudah, sisa bunga atau yang lainnya sudah cukup, apa yang kamu pinjam, yang kamu kembalikan. Anta kita ri'af wa'atin wa'isrim, kamu memberikan 100. Kemudian kamu mengatakan kamu mengembalikannya 120. Maka jika sudah dalam kita sudah latah tuhulah liah pakat. Maka jika benar tobatnya kamu, maka yang telah kamu ambil ya, yang 100 saja, yang 20 kamu tidak ambil. Di alamualamu salakum rohus amalikum latah lima lawalat tuhulamun. Karena Allah Swt mengatakan, maka yang telah yang kalian ambil adalah apa yang kamu pinjamkan tadi, ru'usu amwalikum. Ini harta yang pokok yang kamu pinjamkan tadi. Jangan kamu mendolimi orang yang meminjam, dan jangan yang meminjam mendolimi orang yang menyegani. Wajib kalau tak dinasil dia sumpah, mana sumpah kalah. Dan ada sebagian orang yang mereka istilah terfitnah, yang mereka berusaha mengkias dengan kias yang fasik, kias yang fasik, yang rusak, yang kusam, pada datang manusia dengan jalur, mereka mengkias dengan jalur. Sakala ida ayat malika fi dhunub ajnabiyah. Ini contoh. Contohnya, jika kalian misalnya menyimpan uang di uang dan pendirian lagi. Di Amerika, di Inggris, di Paranta. Di Amerika, atau di Inggris, atau di Perancis sana. Di Ayubilat, atau di negara manapun. Kainnya takut riba, wapapet jatuhi. Maka, ada yang mengatakan, maka ambil riba, dan jangan bersotokoh dengan atau riba tersebut. Subhanallah, ya talafah insan, ya talafah dan nasyasa, umma ya habu ya syuwa. Ini sama saja, kamu mengotori tangan kamu dengan darah, atau dengan perkara yang najis. Kemudian kamu, setelah itu mencuci tangan kamu. Sama saja kamu mengotori tangan kamu dengan najis. Kemudian kamu setelah itu mencucinya. Limada la yastaribun najasa min al-awwal. Kenapa kamu tidak meninggalkan najasa, najis itu dari awal? Kenapa harus saya ambil dulu najasanya tadi, riba tadi, kemudian setelah itu dari aku cuci? Kenapa engkau tidak meninggalkan dari awal? Hada kiasun fasid mutabilin mas. Ini kias yang sangat rusak. Karena mereka nanti mengatakan darah kelebihan bapa seperti itu darah dan tidak kita takut ya syahuna yukum alaina rida. Jika mereka memberikan rida atau bunga yang kalian miliki di bank, maka kalian tidak, saya tidak menerima. Syariat kami mengatakan larangan untuk menerima riba. Yaqulu ba'dullah idalan ta'fud minhum fa'innahum isabibuna fil qana'is wa hadhi muslimin. Karena ada sebagian orang mengatakan jika uang yang di bank tadi, di bank-bank yang di negara-negara kafir tadi, jika kita tidak ambil, kata mereka, maka mereka akan menggunakan riba hasil bunga tadi untuk membangun kanisah, untuk membangun gereja, untuk membangun tempat-tempat ibadah yang lainnya. Tempat-tempat ibadah amin kitab. Wahabul muslimin. Dan untuk mereka muslimin. Laki dan kuala hada. Maka kita katakan, siapa yang mengatakan ini? Mungkin Allah sahib yang bunuh, yakut imatku. Ada kemungkinan. Itu masih kemungkinan. Ada kemungkinan. Masih kemungkinan kalau ketika kita tidak mengambil bunga yang terdapat di bank tadi, itu akan dibikin untuk anisah. Atau memerangi kamu sini, itu masih mungkin. Atau mungkin yang lainnya, mungkin yang memiliki bank, sahib hidup, yakni lagi mengambil untuk dirinya sendiri, aku dilukur. Diperhatikan ini, mengambil untuk keluarga yang aku dulu masyarakat ini, atau dia mengambil untuk keperluan dia sendiri. Man yakulah inna masyarakat dia tanah. Maka siapa yang mengatakan bahwasanya bunga yang kalian miliki itu dibangkan tadi untuk membangun gereja atau yang semisal. Rimma alai fard anna masyarakat dia tanah. Hal dahlatin Melipita hatta idal inna da'a natalim. Maka yang wajib bagi kita, apakah kemudian kita yakin mereka itu mengambil bunga yang kita miliki, atau mungkin bunga-bunga yang lainnya tidak mengambil dari bunga yang kalian miliki. Yang pasti di melipita aslan, mereka tidak mengambil hak, mereka tidak mengambil secara asal, mereka sama sekali tidak mengambil hak. hak kita dalam apa yang kita tahu juga. Sedangkan zina itu bukan hak kita. Maka secara asal itu bukan hak kita. Maka ketika kita mengatakan itu hak kita, kalau kita tidak menggunakan, kalau kita tidak mengambil, akan digunakan untuk membangun wanita, atau membangun gereja, atau untuk memerangi kaum muslimin. Secara asal ini bukan orang kita juga. Maka kita itu campur. Walau adalah itu maka rombak dan malik. Maka ini tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang kalian miliki. Islam wakil malik. Malik wakil malahum dari khusus. Maka tidak. Tapi mereka tidak mungkin tidak mengambil dari. Tidak mengambil dari harta yang kalian miliki. Ini. Barakallahu fikum. Maka kias ini atau kemungkinan-kemungkinan tadi itu masih kemungkinan. Maka yang terjadi nanti tidak ketika kita datang kepada kita ayat dari Allah SWT tadi, maka wajib untuk kita meninggalkan tadi semua itu. Tidak kemudian mungkin semungkin ini dan itu, walaupun dengan alasan apapun. Walau alim suat. Walau saya rasakan malik hatta nanti aktifin syai'an min malik yata'inu di al-haram. Maka kata penulis bicara kitab ini, maka dia orang yang mengambil jadi tidak mengurangi sedikit pun atau mengambil sedikit pun dari atau menggunakan uang itu untuk perkara yang haram, ya, dengan kanisah tadi, mengganggu perkara yang haram dengan kanisah. Karena secara asal, itu bukan uang yang kalian miliki, itu adalah bunga. Uang yang kalian miliki adalah apa yang kalian simpan di dalam kami, bukan bunganya. Rumma al-sar anna rabbaham ma'lika aw anna ma'lika rabbaham akar wa'abika an ta'kuda li'anna rabbaham wa sarrafai fil kanais. Wajib harus muslimin, maka yang wajib bagi kita yang harus kita ambil barakallahu fikum, tidak kita belum lagi mungkin mereka menggunakan uang kita atau yang lainnya untuk membangun kanais atau memerangkan muslimin. Yang wajib bagi kita adalah kita ketika datang ayat tadi untuk kita sami'na wa ta'na hal anta anar tahun jihada adatan ittaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala kara summa rika la tadlinu wa la tutlan, maka yang kalian ambillah yang terpenting bagi kalian adalah harta yang kalian miliki saja, tidak kalian mendolimi dan tidak kalian terdolimi. Anak angkat kita yang takut angkat sedekah bagus. Sedangkan kemudian kalau kalian mengatakan tidak kita ambil, manusia ada insan ilah musliman akad al-ra'i, maka ini sama saja seperti kalian mengotori diri kalian dengan kotoran, kotoran manusia ra'i, seperti kalian mengambil kotoran min akad al-ra'i biadu wa asra'ikum maka la'ain al-ma' lihat huruf jadi. Kemudian setelah kamu mengambil kotoran, kamu tahu ini kotoran, ini najis, kemudian kamu ambil, kamu kotor di tangan kalian, kemudian kalian dari saya minta air untuk membersihkan tanganku, maka secara akal, secara nalar orangnya dia tahu itu kotoran, tahu itu kotoran manusia atau hewan atau yang lainnya, kemudian dia ambil, dia kotori tangannya, kemudian dia baru minta air. Maka permisalannya seperti ini. Kalian mengambil uang riba tadi, bunga tadi, kemudian kalian besok campur, sama saja kalian mengambil kotoran, kemudian kalian mengkotori tangan kalian, kemudian kalian mencuci. Fatakulillahi thumma yaqul hada ghairu sahih, thumma yaqul min alladhi yatadanna anna idha ja'aka maliyun ataina iman rabba annaka fatasaddaqa bi arbana yaqribu yasam sahun sahun maka ini tidak benar walaupun datang kepada kalian satu miliar, dua miliar kemudian kalian bersedekah kepadanya maka ini tidak benar tidak akan mendatangkan kebaikan untuk kalian kata kulillahi mariman antasaddaqa la atasaddaqa Allah SWT tidak butuh satu miliar, dua miliar tadi Abang Zirkunna kalbi bisa ayam matamut wadat wali wairka. Kemudian kalian naudzubillah dibalik dimatikan dalam keadaan seperti itu. Ini maka sungguh tidak ada kebaikan sedikit pun dari perkara itu. Kita tahu api dan kubur baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita tahu keutamaan orang-orang yang mereka bersaudara. Maka ayat yang dikembangkan Allah SWT ini, ketika kita seorang mukmin, kita mengaku diri kita mukmin, maka kita lebih baik dan segala perkara yang berjauh ibadah. Kita mencari perkara yang baik. Walaupun tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW mengatakan sadaqah min mal. Walaupun dia pekerjaan-pekerjaan yang biasa atau yang penting halal. Kemudian dia bersedekah sedikit. Allah SWT akan melipat gandakan dari hasil apa yang kita usahakan. Tapi walau ta'ala misal. Masalahnya ialah kemahasiah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT menjaga. Menjaga kita semua menjadikan orang kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah di atas al-haq di atas al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan semoga kita mendapatkan bimbingan jalan yang lurus jalannya para anbiya jalannya para sahabat dan ya Allah amin wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillah alamin subhanahu wa ta'ala Tuhan kita أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك